Ishaq bin Ibrahim yang kedua, Abdullah bin Umar ibnu Aban yang ketiga. Kulluhum, ketiga-tiga mereka, an Husainin, meriwayatkan dari seorang guru yaitu Husain, Husain ibnu Ali al-Ju'fi. Ya. Qala Abu Bakar, ini gurunya yang pertama, haddatsana Husain ibn Ali al-Ju'fi, itu Husain yang tadi, Husain ibn Ali al-Ju'fi, an Mujammah ibn Yahya, an Sa'id ibn Abi Burdata, an Abi Burdata, an Abihi. Ini yang sahabatnya yaitu Abu Abi Burdah, Abu Abi Burdah yaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabatnya adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa bercerita, qal, ia berkata, sallainal maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa, kami melaksanakan salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qulna, kemudian kami berkata, law jalasna hatta nusalliya ma'ahul isya'a. Bagaimana kalau kita tetap duduk di masjid sampai datang waktu isya dan sholat bersama Nabi. Hatta nusalliya ma'ahu al-isya. Jadi selesai maghrib, para sahabat saling menawarkan diri atau mengusulkan untuk tetap berada di masjid sampai nanti datang waktu isya dan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat isya. Qal, kata Abu Musa, fajalasna, maka kami pun tetap di masjid duduk setelah selesai maghrib. Fakharaja alaina, sementara Nabi fakharaja alaina faqala ma ziltum ha huna. Ya, Nabi SAW selesai maghrib, kemungkinan masuk ke rumahnya sebentar, kemudian dia kembali ke masjid. Kharaja alaina, ia keluar menjumpai kami, kemudian beliau bertanya, ma ziltum ha huna, ah, kenapa kalian masih tetap di masjid? Ya. Ma ziltum hahuna. Qulna, kami menjawab, ya Rasulullah, sallaina ma'akal maghriba, tadi kami selesai solat bersamamu maghrib. Summa qulna, kemudian kami berkata sesama kami, najlis hatta nusalliya ma'akal isya, kami tetap duduk di masjid sampai kami sholat bersamamu isya. Biasanya mereka juga sholat isya bersama Nabi. Cuma selesai maghrib mereka pulang. Malam hari itu mereka bersepakat untuk tetap di masjid menanti waktu isya dan sholat bersama Nabi SAW sholat isya. Apa komentar Nabi? Qal, ahsantum. Ahsantum au asabtum. Ada dua ungkapan yang disampaikan oleh perawi yang menandakan dia tidak memastikan ucapan tersebut, apakah ahsantum atau asabtum. Kedua-duanya sama, kedua-duanya maknanya sama. Ahsantum, kalian telah berbuat baik. Asabtum, apa yang kalian perbuat tepat. Kan sama. Ya. Tetapi karena ragu perawinya, maka dibawakannya kedua ungkapan tadi, ahsantum au asabtum. Ini kata Nabi kepada Abu Musa dan yang lain-lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Qal, kata Abu Musa, farafa'a ra'sahu ila sama. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit, maksudnya menengadah ke langit. Rafa'a ra'sahu. Ya. Wa kana, ini yang perlu kita catat baik-baik. Dan saya seringkali menyatakan ini karena membaca hadis ini. Ketika mendengar jawaban para sahabat Abu Musa dan yang lainnya bahwa mereka menyengaja untuk tetap berada di masjid sampai datang waktu Isya, yang harus kita catat juga di sini bahwa ketika itu kan gelap. Kalau masjidnya seperti saat ini, nyaman berada di masjid. Ya. Walaupun tidak ada kegiatan apa-apa, bahkan orang sengaja untuk tidur di masjid, untuk berada di masjid mungkin karena suasananya adem, dingin, lampu terang. Ya. Di zaman Nabi tidak ada lampu. Apalagi menunggu waktu Isya, semakin lama semakin gelap. Ya. Bahkan waktu Isya itu masuk ketika hilangnya syafak di ufuk. Syafak itu warna merah di ufuk. Kalau situ sudah tidak ada, masuk waktu Isya. Semakin pekat malam. Ya. Mereka menyengaja untuk berada di masjid, menunggu waktu Isya, dan sampai mereka nanti sholat bersama Nabi Isya. Kata Nabi SAW, ahsantum au asabtum. Setelah mengungkapkan kata-kata itu, Nabi mengangkat wajahnya ke langit atau kepalanya melihat ke langit, dan kata Abu Musa, wa kana katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama. Dan Nabi SAW seringkali menengadah wajahnya atau melihat ke langit, mengangkat kepalanya melihat langit. Ya, wa kana katsiran, dan adalah beliau katsiran, banyak sekali, mimma yarfa'u ra'sahu ila sama, dari mengangkat kepalanya ke langit, itu melihat ke langit. Ya. Kalau berdoa tentu wa kana katsiran ma yad'u. Tetapi maksudnya di sini bukan ketika berdoa. Tetapi yang dicatat di situ adalah dia melihat ke langit, dilihatnya langit. Ya. Dilihatnya langit, ke langit. Dilihatnya langit, ditengadahkannya atau diarahkannya wajahnya ke langit untuk melihat langit. Faqal, lalu Nabi SAW setelah selesai mengungkapkan pujiannya kepada para sahabat yang melakukan perbuatan tadi, kemudian beliau melihat ke langit, ya, lalu beliau mengungkapkan pernyataan berikut ini. Apa kata Nabi? An-nujumu amanatun lis-sama. Fa'idha zahabatin nujumu atas sama'a ma tu'adu. Bintang-bintang itu adalah pertanda langit itu tetap utuh. Ya, bintang-bintang merupakan jaminan keamanan bagi langit. Dia sebagai hiasan langit. Keberadaan bintang itu menunjukkan bahwasanya langit masih ada, masih utuh. Ya. Fa'idha zahabatin nujum, bila mana bintang-bintang sudah tidak ada lagi, maksudnya berjatuhan, atas sama'a ma tu'ad, maka tibalah saatnya apa yang ditetapkan untuk langit, terjadi. Maksudnya terbelahlah langit. Ya, ketika bintang-bintang itu sudah tidak ada lagi, maka langit pun terbelah. Datang hari kiamat. Jadi keberadaan bintang itu masih berkelap-kelipnya. Bintang dan masih muncul menghiasi langit, menunjukkan masa ditetapkan langit ini hancur atau terbelah belum tiba. Ya. Jadi begitu besar fungsi bintang. Makanya ketika melihat bintang, ya, rasa syukur kita masih luar biasa. Karena pertanda kiamat belum tiba. An-nujumu amanatun lis-sama fa idza dhahabatin nujum atas-samaa ma tu'adu. Kemudian perumpamaan bintang itulah diambil oleh Nabi. Ya. Bintang dengan langit, hubungan bintang dengan langit itulah yang dijadikan sebagai perumpamaan oleh Nabi, hubungannya dengan sahabatnya dan hubungan sahabatnya dengan umatnya. Kata Nabi SAW, wa ana amanatun li ashabi, dan saya merupakan pertanda, ya, keamanan bagi sahabat-sahabat saya. Fa idza dhahabtu, maka apabila saya pergi, maksudnya meninggal dunia, ata ashabi ma yu'adun, maka para sahabatku akan tiba atau menimpa mereka apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah Nabi meninggal dunia. Berbagai macam permasalahan, bencana yang luar biasa. Ya. Bermulanya adalah yang terjadi di antara para sahabat karena tidak ada pengambil keputusan, yaitu di mana Nabi dikuburkan. Mulai mereka berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan kita balikkan saja ke kampung halamannya, di mana dia lahir dahulu, di tempat tumpah darahnya, di situ dia dikuburkan. Ada yang mengatakan tetap sajalah di sini karena dia sudah nyaman, ya, hidup di Madinah. Ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis bahwa para nabi itu dikuburkan di mana ruhnya dicabut. Dikuburkan di mana ruhnya dicabut. Di mana dia meninggal, di situ dia dikuburkan. Tidak boleh dipindahkan. Makanya dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha di mana dia meninggal dunia. Yang kedua, tentang siapa yang menjabat sebagai pemimpin setelah Nabi. Orang-orang Ansar, ya, di saat proses pemakaman Nabi atau pengurusan jenazah Nabi, orang-orang Ansar yang memang semua tahu bahwa betapa urgennya untuk menentukan siapa yang akan mengurusi umat, siapa yang akan mengambil keputusan, karena mereka penduduk asli pribumi, maka mereka layak untuk memikirkannya. Kalau yang muhajirin kan bisa jadi mereka balik ke kampung halamannya, apalagi setelah ditaklukkan kota Mekah. Tapi karena memang Madinah negeri mereka, maka wajar-wajar mereka memikirkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Berkumpullah mereka di Saqifah Bani Sa'idah, tidak jauh dari Masjid Nabawi sekarang ini, dan masih, ya, ada tanda-tandanya di sana, tanda-tanda tempat ditulis di sana, Saqifah Bani Sa'idah. Di situ mereka berkumpul. Abu Bakar dan Umar sadar bahwa ini akan menjadi polemik, maka datanglah mereka ikut serta memperbincangkan itu. Yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ketika sepakat mereka untuk membaiat Abu Bakar Siddiq, bukan dari pribumi tetapi dari yang muhajirin. Setelah disebutkan kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan Abu Bakar, ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak memikirkan kedudukan. Yang mereka mikirkan bahwa kepemimpinan ini harus ada. Satu hari tanpa ada pemimpin, ya, lebih buruk akibatnya dari 60 tahun dengan seorang pemimpin yang zalim. Ya. Ini agama, standar agamanya bukan kehausan terhadap kepemimpinan, tetapi karena memang ini masalah yang sangat penting dalam agama. Dan mereka ketika dipaparkan kembali tentang keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar, akhirnya semua sepakat membaiat Abu Bakar Siddiq. Ini yang kedua. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, dibaiat oleh para sahabat, muncul permasalahan yang lain. Pengutusan atau pemberangkatan pasukan Usama yang sudah dilepas oleh Nabi, tetapi mereka tidak jadi berangkat karena Nabi semakin hari semakin parah sakitnya. Ya, Usama mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan. Mereka tetap berada di tempat tapi tidak kembali ke Madinah. Ya, karena mereka sudah dilepas oleh Nabi dan mereka tidak melanjutkan karena Nabi semakin parah dan mereka khawatir. Ya, dan yang mereka khawatirkan terjadi. Sehingga pasukan tetap bermarkas di luar Madinah dan terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kita ini dalam suasana genting, musuh selalu mengawasi, mengintai, mencari kesempatan. Andai kata pasukan Usama yang besar ini kita berangkatkan juga, bisa jadi musuh mengambil kesempatan untuk menyerang Madinah. Abu Bakar yang sebagai khalifah ketika itu mengambil keputusan, saya tidak akan menarik pasukan yang sudah dilepas oleh Nabi. Ini pentingnya pemimpin. Pentingnya bahwa pengambil keputusan itu pemimpin. Karena yang bila mana pengambil keputusan itu dua saja, bukan hanya tiga dan empat, dua saja yang bisa, yang merasa punya wewenang untuk mengambil keputusan, maka kacau. Kacau. Memang Abu Bakar bukan otoriter, tetapi dia mengambil pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan begini, usulannya begini-begini, tetapi dia memutuskan dengan ilmu dan kebijaksanaan dan juga mengikuti, memuliakan apa yang diputuskan oleh Nabi. Maka tidak ada, ini catatan yang penting, tidak ada yang memberikan keamanan dalam hidup ini kecuali tuntunan Nabi. Tidak akan ada yang menjamin keselamatan dan kesuksesan serta kejayaan kecuali mengikuti tuntunan Nabi. Karena tuntunan Nabi itu dari Allah. Walau dalam pandangan, dalam hitungan-hitungan manusia, dalam kalkulasi manusia, di atas kertas nampak oleh orang bahwa ketika dilepaskan, diberangkatkan sekian ribu pasukan Usama, Madinah kosong, iya. Itu zahirnya. Ternyata karena mengikuti apa yang diputuskan oleh Nabi itu diletakkan oleh Allah keselamatan. Berangkat pasukan Usama. Dilepas kembali oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika musuh-musuh yang hendak menyerang, mengambil kesempatan dalam kekosongan kota Madinah dari pasukan elitnya, pasukan besarnya. Memang ada masih pasukan tapi tidak seberapa. Ya. Melihat mereka tidak tahu. Yang penting pasukan Usama ini sebagai standarnya. Ketika pasukan Usama berangkat, mereka mulai mengambil hitungan-hitungan. Ini kalau seandainya di Madinah tidak ada pasukan yang lebih besar lagi, tidak akan mungkin mereka lepaskan. Jadi mereka mulai juga memberikan hitungan-hitungan. Mulai ada keraguan. Berangkatlah pasukan Usama, dilihat, disaksikan oleh musuh-musuh, dan mereka tidak jadi berani menyerang Madinah karena yang mereka pikirkan kalau seandainya di Madinah itu tidak ada kekuatan yang lain, maka ini tidak akan dilepaskan. Kemudian yang luar biasa, ini sehingga menyelamatkan secara tidak langsung Madinah dari serangan dengan perang saraf. Artinya mereka berpikir, musuh-musuh yang akan menyerang itu berpikir, ini luar biasa. Berani mereka lepaskan pasukan besar itu menunjukkan bahwa di sana masih ada pasukan yang lain. Kemudian ternyata pasukan Usama menang. Pulangnya itu membawa kemenangan yang luar biasa. Menang mental, menang kejiwaan, dan seterusnya. Kemudian bencana-bencana yang lain yang terjadi. Seperti banyaknya orang-orang yang gerakan-gerakan murtad. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Semuanya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Makanya kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini. Menjaga agama ini dengan Abu Bakar Siddiq di saat-saat yang segenting itu. Dengan berbagai macam problem di tubuh umat ini. Selesai semuanya dengan ilmu dan keimanan serta kesempurnaan pengikutan Abu Bakar terhadap Nabi SAW dalam memerangi orang yang tidak membayar zakat saja. Mereka kan dipisahkan dengan gerakan murtad. Ya, Umar bin Khattab berpendapat, kenapa kita masih memerangi mereka juga sementara mereka bersyahadat, cuma tidak mau bayar zakat saja kepadamu. Mereka beralasan, ini syubhat, kami hanya membayar kepada Nabi karena ayatnya mengatakan kepada Nabi, khuz min amwalihim, pungutlah dari harta mereka, ya, sedekah, zakat. Itu yang mereka pahami. Maka mereka tidak mau membayarnya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya akan perangi, andai kata dahulu mereka membayar kepada Nabi SAW sebesar seekor anak kambing dari zakat, dan sekarang mereka menahannya, saya akan perangi. Dan justru membayar zakat itu merupakan hak la ilaha illallah. Dia membantah alasan Umar. Justru membayar zakat itu hak la ilaha illallah. Ketika mereka tidak membayarnya, berarti mereka tidak menunaikan hak la ilaha illallah. Ya. Akhirnya ternyata Umar dan yang lainnya nampak oleh mereka benarnya pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhum. Selesai semua problem, dan ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku pergi, maksudnya meninggal dunia, maka datanglah kepada para sahabatku apa yang ditetapkan untuk mereka. Dan dengan iman serta pengikutan yang sempurna kepada tuntunan Nabi, Allah menyelamatkan mereka. Ya, Allah menyelamatkan mereka. Kemudian wa ana amana wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dan sahabat-sahabatku merupakan penyebab keamanan umatku. Aman dari penyimpangan, aman dari berbagai macam bentuk pemikiran dan kesesatan. Ketika para sahabatku pergi, maka umatku akan tiba kepada mereka atau menimpa mereka apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini kenyataan. Bila mana kita baca sejarah, ya, maka dengan habisnya generasi sahabat, mulailah bermunculan benih-benih kesesatan. Bahkan masih ada sahabat di ujung-ujung generasi sahabat sudah muncul benihnya kesesatan yang akan besar nantinya, seperti Al-Qadariyah, orang yang mengingkari takdir. Muncul di ujung-ujung generasi sahabat. Ketika itu masih hidup Abdullah bin Umar, yang orang-orang yang sahabat-sahabat yang kecil, ya, yang tentu usianya masanya lebih lama dari yang tua-tua. Di masa Abdullah bin Umar, di Basrah muncul kelompok yang ada tokohnya di sana, ya, tokohnya yang menyatakan bahwa hadis dalam Sahih Muslim sudah kita pelajari di awal-awal Sahih Muslim, datang dua orang dari Basrah, ya, untuk haji atau umrah dan berharap berjumpa dengan sisa-sisa para sahabat. Alhamdulillah mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Lalu setelah Abdullah bin Umar keluar dari masjid, mereka mengiringi Abdullah bin Umar. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri Abdullah bin Umar. Dan salah satu dari mereka menjadi juru bicara, bercerita. Sesungguhnya di negeri kami muncul pemikiran baru. Apa itu? Bahwa alla qadar, sebenarnya takdir itu tidak ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian yang ada di alam semesta ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Allah. Terjadi begitu saja. Dan Allah baru tahu kapan kejadian-kejadian yang terjadi setelah terjadi. Sama dengan kita. Wa annal amra unuf, kata mereka, kata pemikiran tadi, bahwa semua kejadian itu bagi Allah ada permulaannya. Kapan Allah baru tahu? Ketika kejadian itu terjadi Allah tahu. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Jadi mereka mengingkari takdir. Apa itu takdir? Yaitu meyakini bahwa Allah mengetahui semua yang belum terjadi, yang telah terjadi, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicatat di Lauhil Mahfuz. Semua kejadian ini tidak lepas dari ilmu Allah. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, sampai hari kiamat nanti, itu semua yang sudah diketahui oleh Allah. Itu yang mereka ingkari. Itu yang mereka ingkari. Kata Abdullah bin Umar, nanti kalau kalian pulang ke negeri kalian, sampaikan kepada kelompok itu bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari pemikiran mereka. Dan sampaikan bahwa Allah tidak akan menerima dari mereka apapun juga ketaatan sampai mereka mengimani takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Karena mengimani takdir salah satu dari rukun iman. Kalau tidak diimani, maka rukun iman yang lain tidak ada gunanya. Runtuh rukun iman yang semua yang lainnya. Lalu beliau berdalil dengan hadis ayahnya. Ya. Dia membawakan hadis ayahnya, Umar bin Khattab. Itu hadis Jibril yang panjang. Hadis Jibril yang panjang. Dibawakan semuanya, dibacakan semuanya oleh Abdullah bin Umar. Bahwa ayahnya mendengar, bercerita, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian yang putih, bersih. Pakai rambut hitam mengkilat rapi, kemudian dia langsung duduk di hadapan Nabi, kemudian menyentuhkan lututnya dengan kedua lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sembari mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Dijawab oleh Nabi, dibenarkan jawabannya. Ditanya tentang iman, dijawab oleh Nabi tentang dengan rukun iman. Ini dalilnya. Apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar. Berdalil bahwa rukun iman itu salah satunya adalah beriman kepada takdir. Apa beriman kepada takdir? Mengimani bahwa semua yang terjadi itu keputusan Allah, ketetapan Allah. Sudah diketahui oleh Allah sebelum terjadi. Bahkan sudah ditulis oleh Allah sebelum diciptanya alam semesta ini 50 ribu tahun lamanya. Kejadian yang terjadi pagi ini itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum dicipta alam semesta. Kita sekarang mengaji di pagi hari ini. Karena sudah terjadi, maka kita yakin ini sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Semua kejadian. Dan itu yang diingkari oleh mereka. Makanya ketika mulai habis generasi sahabat. Di masa Utsman dan Affan muncul pemberontakan. Dan muncul di masa Ali bin Abi Thalib Rafidah. Bendera yang simbolnya memuliakan Ahlul Bait. Tetapi ketika itu mereka menuhankan Ali. Mereka menuhankan Ali. Mengkafirkan para sahabat dan menuhankan Ali. Lalu mereka disuruh bertaubat oleh Ali selama 3 hari. Selama 3 hari. Diancam, kalau kalian tidak bertobat selama 3 hari, maka saya akan putuskan untuk menghukum kalian. Semakin hari semakin keras mereka mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Ya. Sampai 3 hari masa bertobat itu berlalu dan mereka semakin sesat, akhirnya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun para sahabat ketika itu yang masih hidup tidak menerima atau tidak sependapat dengan Ali dalam bentuk penghukumannya, yaitu membakar. Dan itu keputusan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika diancam pun dengan bakar, mereka menyatakan bahwa inilah tanda bahwa engkau sebagai Tuhan kami. Karena yang membakar, yang menyiksa dengan api itu adalah Tuhan. Bayangkan bagaimana sesatnya mereka. Khawarij muncul di akhir-akhir zaman sahabat. Kelompok yang memberontak kepada Utsman, kemudian kembali nanti memberontak kepada Ali. Dan mereka menyusup kepada kedua pasukan Muawiyah dan juga ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan lebih banyak di pasukan Ali. Akhirnya mereka yang menyebabkan 2 peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Peperangan yang terjadi antara Ali dengan Aisyah Ummul Mukminin, penyusup inilah yang menjadi penyulut perpecahan. Mereka sudah sepakat untuk berdamai, tiba-tiba terjadi kekacauan di tengah-tengah pasukan. Mereka ini juga. Mereka, kalau itu terjadi di tengah-tengah pasukan para sahabat, maka akan mudah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Yang kebanyakan mereka tidak mengenali tuntunan Nabi, maka mudah saja untuk dikompori, diprovokasi, ya. Karena apalagi kalau tidak ada ilmu agama, orang-orang yang menginginkan umat ini berpecah berupaya untuk mengadu domba. Makanya dalam Islam, bagaimana sempurnanya pengaturan terhadap bagaimana terjadinya persatuan kalimah, itu mengembalikan semua kepada Allah, kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi. Jangan ada yang lain. Kembalikan umat ini kepada Al-Quran dan sunnah. Bagaimana caranya? Disesuaikan dengan pemahaman pengamalan generasi terbaik umat ini. Karena yang telah mengamalkan Al-Quran, yang telah memahami dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah adalah para sahabat. Tidak ada manusia yang sempurna mengamalkan Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran kecuali para sahabat. Kita semua yakin itu, karena yang mengawasi, yang mengajari, yang mendidik, yang mentarbiah mereka Rasulullah. Ya. Dan Allah juga telah memberikan rekomendasi bahwa mereka terbaik. Ya. Kuntum khaira ummah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu 'anhum maradhu. Banyak rekomendasi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka, dan bahkan Allah menjadikan sebagai sebab keselamatan mengikuti mereka yang menyimpang dari tata cara beragamanya para sahabat. Akan dipalingkan oleh Allah kemana mereka berbalik. Allah yang menegaskan demikian. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Perhatikan ini baik-baik. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Ayat ini turun kapan? abad ke-15. Ayat ini turun di zaman para sahabat. Kita yakin bahwa yang dimaksud dengan orang yang beriman oleh ayat ini siapa? Para sahabat Nabi SAW. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka kemana mereka mengarah. Makanya kesesatan itu variannya sangat banyak. Kesesatan itu, penyimpangan itu sangat tidak bisa dihitung. Makanya Nabi SAW mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah 73 golongan. Ya. Dipalingkan oleh Allah kemana mereka berpaling. Ditentukan oleh tokoh-tokohnya, imam-imamnya. Ancaman yang sangat mengerikan, wa nuslihi jahannam. Dan kami masukkan mereka ke neraka jahannam. Karena berpalingnya mereka itu tidak membawa ke surga. Jalan ke surga lurus. Tetapi mereka berpaling. Nah, kemana mereka berpaling dibiarkan oleh Allah karena itu yang mereka inginkan. Dan ujung-ujungnya neraka. Wa nuslihi jahannam. Wa sa'at masirah. Dan dia adalah tempat yang seburuk-buruknya. Jadi mengikuti jalan para sahabat merupakan salah satu faktor utama untuk sampai ke surga. Ya, untuk sampai ke surga. Mengikuti pemahaman mereka terhadap wahyu Allah merupakan salah satu jaminan pemahaman yang benar. Jaminan pemahaman yang benar. Dan itu yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala. Man kana mustannan falyastanni atau falyastanna biman qadama. Siapa yang memang mau mengikuti jalan, mengambil tauladan dan tuntunan, maka ikutilah jalan orang yang sudah mati. Maksudnya para sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya dari umat ini. Orang yang hatinya paling baik dari umat ini adalah para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengetahui itu? Tidak, dia tidak tahu. Tetapi dia menyimpulkan dari firman Allah. Allah yang mengetahui hati mereka bersih. Allah yang menyatakan bahwa Allah mengetahui isi hati mereka sehingga Allah ridha kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, surah Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah Ta'ala ridha terhadap orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon dan Allah mengetahui isi hati mereka. Makanya Allah ridha kepada mereka. Itu yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena mereka orang yang paling baik hatinya dari umat ini. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai tuntunan. Memahami wahyu ini melalui pemahaman mereka. Dan pemahaman dan pengamalan mereka itu bukan hilang dimakan masa. Sudah dikumpulkan oleh para ulama. Murid-murid mereka dari generasi tabi'in menyerap semuanya. Menyerap semua, mengambil, mengumpulkan semua yang mereka ajarkan. Kemudian mereka wariskan kepada murid-murid mereka, kemudian dibukukan. Makanya ada dua kitab besar yang mengumpulkan riwayat-riwayat mereka ini, para sahabat. Yang pertama, kitabnya kedua-duanya namanya sama, Al-Musannaf. Al-Musannaf. Ada dua musannaf, yang satu ada pengarangnya Abdul Razak As-San'ani. Ya. Musannaf Abdul Razak Ibn Hammam As-San'ani dari Yaman. Ini besar sekali mengumpulkan riwayat-riwayat para sahabat. Ya. Kemudian yang kedua musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ini juga kitab besar yang mengumpulkan mereka. Di samping kitab-kitab yang lain, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang membawakan kepada kita perkataan-perkataan para sahabat Nabi SAW. Ya. Nah inilah yang dijelaskan oleh Nabi bahwa para sahabat itu sebagai pemberi jaminan kepada umat ini, kalau mereka sudah pergi maka umat ini akan ditimpa oleh apa yang ditetapkan, dan ternyata benar apa yang diberitakan. Ini menunjukkan bahwa Nabi di antara mukjizatnya memberitakan perkara yang belum terjadi, dan ini menunjukkan bahwa dia merupakan tanda-tanda kenabian, dalailun nubuwah, di mana yang beliau beritakan tentang kejadian puluhan tahun setelah dia meninggal dunia benar-benar terjadi, menunjukkan bahwa beliau adalah nabi. Ini salah satu dari bukti kenabian, bahwa dia memberitakan tentang berita ghaib yang belum terjadi ternyata benar-benar terjadi. Ya. Ketika para sahabat sudah pergi, maka bermunculanlah berbagai macam pemikiran. Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Rafidah. Ini empat, ya, empat akar tunggal kesesatan. Ya. Yang nanti akan bercabang-cabang. Ya, akan bercabang-cabang. Bersekte-sekte dengan sebanyak, dari Jahmiyah itu saja nanti akan mulai ada modernisasi. Ada yang moderatnya. Setelah Jahmiyah muncul Mu'tazilah, memoderatkan pemikiran Jahmiyah. Kemudian muncul lagi setelah itu. Ya. Semuanya menjauh dari apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka hadis ini luar biasa. Dan dia satu-satunya hadis di bawah bab ini. Ya, satu-satunya hadis di bawah bab ini. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita, saya ingin bacakan uraian An-Nawawi. Ya. Beliau mengatakan, Al-amanah wal-amnu wal-aman bimaknan. Kata al-amanah dengan aman, dengan aman, itu sama artinya. Itu jaminan aman atau pemberi keamanan. Ya. Wa makna al-hadis, makna dari hadis ini, anna an-nujuma ma damat baqiyatan fas-sama'u baqiyah. Tadi kan bintang merupakan amanah bagi langit. Ya, keamanan bagi langit. Kata Nawawi bahwa bintang, maksudnya bahwa bintang-bintang itu selagi masih ada, maka langit itu pasti masih ada. Masih tetap utuh. Masih jauh hari kiamat. Tetapi kalau bintang sudah berjatuhan, maka langit sudah mendapatkan atau sudah tiba waktu dihancurkan oleh Allah. Fa idzan kadaratin nujumu wa tanatharat fil qiyamah wa hanatis sama'u fanfatarat wa insaqqat wa dhahabat. Apabila bintang sudah berjatuhan, ya, pada hari kiamat, maka langit pun mulai lemah. Maka dia terbelah dan dia hilang. Nanti diganti oleh Allah dengan langit yang lain. Ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Pada hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain dan langit pun demikian. Ya. Kata penulis, kata An-Nawawi, wa ana amanatun li ashabi, saya adalah amanah bagi sahabat saya. Maksudnya minal fitani wal hurubi, dari berbagai fitnah dan peperangan. Wartidadi menirtadda minal a'rabi, dan dari murtadnya orang-orang yang murtad dari bangsa Arab Badui. Ya. Kalau Nabi masih ada, mereka belum berani murtad. Ya. Wakhtilaful qulubi wa nahwi dhalika mimma anzara bihi sarihan wa qad waqa'a kullu dhalika. Ya. Adanya Nabi, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada kebencian, ada strategi yang tersimpan, itu belum mampu mengeluarkannya. Meninggal Nabi, baru mereka mengeluarkannya. Dan ternyata, di tubuh umat ini di akhir zaman, ada juga orang-orang yang seperti itu. Ketika ulama-ulama besar masih ada, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, belum berani untuk menampakkan penyakitnya. Tetapi ketika ulama-ulama itu meninggal dunia, mereka mulai menampakkan boroknya. Mulai memulai komentar-komentar miringnya, penyimpangan-penyimpangannya. Contoh saja, di antara ulama besar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ubaz yang hidupnya untuk umat. Kita membaca, kita juga pernah berjumpa, melihat dengan mata kepala bagaimana beliau memikirkan umat dan hidupnya bukan untuk diri sendiri. Sekian banyak lembaga yang ia ketuai, dan hidupnya antara satu kantor ke kantor yang lain. Dan nanti di siang hari, dia mesti makan di rumahnya dengan semua orang yang datang, tanpa diundang. Ya, makan siang, orang-orang yang menyapu jalan tahu bahwa jadwal makan di rumah beliau. Ya. Dan banyak hal-hal yang menakjubkan dalam biografi kehidupannya. Ketika dia masih hidup, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, belum berani menampakkan penyimpangan, meninggal beliau. Mulailah muncul. Mulailah mereka berani berkoar-koar. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi ilmu itu yang membuat orang takut. Ilmu itu yang membuat orang khawatir. Dakwah bila mana dibangun di atas ilmu, orang semua khawatir. Tapi dakwah kalau dibangun di atas tertawa, di atas senda gurauan saja yang penting orang suka, maka tidak akan ada orang yang takut. Tidak akan ada. Karena dia tidak ada yang mengkhawatirkan. Hanya buih yang menerpa pantai saja. Tetapi kalau dibina umat ini dengan ilmu, ditempah dengan wahyu, ini yang dikhawatirkan oleh orang kafir yang membenci Islam. Ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam yang berada dalam selimut. Makanya berbagai macam cara mereka untuk melawannya. Ini pelajaran yang penting bagi kita. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka hadis ini luar biasa. Dan sebagian dari ungkapan Nawawi ini sudah telah kita baca tadi. Silakan dibaca terjemahannya. Ya. Mulai halaman 521 sampai 522. Dan untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah di awal pekan yang akan datang kita lanjutkan ke bab berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.